syukur atas kuasa salibmu. Yesus rela mati bagiku. Setiap waktu ku diubah serupa denganmu. Kuasamu sanggup pulihkanku. Syukur atas kuasa salibmu. Yesus rela mati bagiku. Setiap waktu ku diubah serupa denganmu. Kuasamu sanggup pulihkanku. Setiap waktu ku diubah serupa denganmu. Kuasamu sanggup pulihkanku. Ku terpesona dan membisuku. Kau selamatkanku dengan darahmu. Kuasa salibmu. Atas kuasa salibmu.